Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, sebagaimana yang sebelumnya kita sampaikan, insyaallah kita baca pada hari Kamis malam Jumat adab al-mashyi ila shalah. Iya, sebagaimana ini yang diminta kepada kita oleh Ustazuna hafizahullahu taala wa jazahullahu khairu ala husni dhannihi bina. Iya, kan, tapi ternyata setelah kita baca, dan ini yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya di sana sebelum dibacakan kitab Adabul Mashyi ila Shalah, di sana ada risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah yang lain, yakni Syurutus Shalah. Syurut As-Shalah, ini bagian terpisah dari kitab Adabul Mashyi ila Shalah. Dan dibaca sebelum kitab tersebut. Seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Adapun Adabul Mashyi ila Shalah itu adalah kitab yang mencakup tentang permasalahan fiqih. Fiqih tentang masalah salat, fiqih tentang masalah siam, fiqih tentang masalah zakat dan seterusnya. Tapi di situ dinamai dengan Adabul Mashyi ila Shalah. Disebutkan di situ karena bab yang pertama yang beliau sebutkan di situ tentang adab berjalan menuju salat. Sehingga dinamakan dengan sebagian isi yang terdapat di dalam risalah tersebut. Adapun risalah yang ada di hadapan kita masih juga karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yakni Syurutus Shalah. Tentang syarat-syarat salat. Dan di dalamnya beliau rahimahullah tidak sekedar menyebutkan tentang syarat saja. Tapi di sana beliau akan menyebutkan tentang syarat wudu, kemudian rukun salat, kemudian wajibat as-salat, dan juga bahkan beliau menyebutkan tafsir, tafsir surat Al-Fatihah dalam risalah tersebut. Dan di hadapan kita ada syarah, yakni Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, yang beliau mensyarah risalah tersebut, dan juga beliau mensyarah risalah Adab Al-Mashyi ila Shalah. Sehingga insyaallah kita membaca apa yang disebutkan di sini, dan kalau kita butuh penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita baca syarahnya, dan kalau seandainya panjang maka kita sebutkan ringkasan dari yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala. Karena sebenarnya risalahnya kecil dan risalahnya pendek. Tapi disebutkan dengan syarah yang agak meluas. Nah, sebagaimana para ulama mereka dalam mengarang kitab al-fiqh, mereka menyebutkan tertib al-abwab, susunan-susunan bab itu mereka sebutkan sesuai dengan arkan al-Islam. Mereka menyebutkan sesuai rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang 5. An tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah. Dua syahadat, tentunya pembahasannya kitab tauhid dan kitab aqidah. Kemudian pembahasan yang berikutnya, yang pertama dalam bab fiqih sesuai dengan susunan rukun Islam, yakni tentang masalah salat. Tentang masalah salat. Dan lalu kenapa para ulama mereka sebelum menyebutkan masalah salat, sebagian kitab menyebutkan masalah air, pembagian air, air ada yang suci, mensucikan dan seterusnya. Iya, karena apa? Karena yang namanya thaharah itu dengan air atau dengan pengganti air, yaitu tayamum. Ya, sehingga sebelum dibahas tentang masalah sholat, dibahas syarat-syarat sholat terlebih dahulu. Karena kalau tidak terpenuhi syarat, maka tidaklah sah sholat seorang hamba. Sehingga kita lihat susunan tertib para fuqaha yang mereka mengarang kitab-kitab fiqih, yang mereka menyebutkan susunan bab sesuai dengan rukun Islam. Ya, dan bahkan yang lebih apa namanya unik lagi, mereka menyusun ada beberapa bab itu sesuai dengan fakta kenyataan. Iya, contohnya mereka menyebutkan kitab Al-Buyu', iya, setelah kitab An-Nikah. Iya, mereka menyebutkan atau sebelumnya, atau ada yang menyebutkan sesudahnya. Ya, kitab Al-Buyu' setelah kitab An-Nikah. Ya, karena ketika seorang sudah menikah butuh kepada yang namanya ma'isyah. Kemudian disebutkan setelah kitab Al-Buyu' kitab Al-Jinayat. Iya, kitab Al-Jinayat. Ya, karena ketika seorang melakukan transaksi jual beli, ya kadang terjadi apa namanya sesuatu yang ada padanya perselisihan. Ya, sehingga butuh ilmu bagaimana mengatasi perselisihan tersebut dalam transaksi jual beli. Sebutkan oleh para ulama tentang jinayat, tentang al-jinayat. Nah, sehingga kita kembali kepada kitab kita baca, ya, muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah hafizahullah. Jadi kita baca pada malam ini syurutus shalah terlebih dahulu sebelum adab al-mashyi ila shalah. Naam, qala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala amma ba'd, fahadha syarhun لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المشتملة على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, ini adalah satu syarah, ya, penjelasan tentang risalah Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Iya, beliau seorang mujaddid. Iya, seorang mujaddid yang memiliki pengorbanan yang besar terhadap al-Islam wal muslimin. Iya, beliau mengarang kitab-kitab, iya, yang terkait dengan tauhid, yang terkait dengan nawaqidul Islam dan seterusnya, dan di sisi lain beliau juga menyebutkan tentang masalah fikih. Iya, di sini di antaranya syurut as-shalah. Ini kata beliau, kitab ini atau risalah ini mencakup syurutus shalah, ya, syarat-syarat salat, wa arkaniha wa wajibatiha, ya, mencakup rukun, syarat dan juga wajibat, berarti kewajiban-kewajiban di dalam salat. Ya, nanti beliau akan menyebutkan terlebih dahulu tentang masalah asyurut. Qala fa aqulu, maka kata beliau, aku katakan, qad ishtamalat hadhihi risalah ala syurutis shalah at-tis'ah. Ya, risalah ini telah mencakup syarat sholat yang 9. Iya, jadi syarat sah sholat itu ada 9. Iya. Qala wa arkaniha al-arba'asyara, dan juga mencakup rukun-rukun sholat yang semuanya ada 14. Iya, semua rukun sholat ada 14. Qala wajibatiha al-thamaniyah, dan kewajiban-kewajibannya yang ada 8. Iya, ada 8. Supaya ingat. Tadi syarat salat ada berapa? Sulaiman. Syarat salat ada berapa? Barusan. Hah? Syarat salat. Taufik. Ada berapa tadi? Ahmad. Ada berapa tadi? 9. Ya, rukun ada? Rukun 14. Wajibat 8. Ahsan. Ingat, syarat ada berapa? 9. Rukun ada 14. Wajibat 8. Iya. Itu semua nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara rinci tentang rukun, tentang syarat, kemudian tentang rukun, kemudian tentang wajibat. Qala rahimahullah atau hafizahullah wa 'inda dzikrihi rahimahullah asyartur rabi' min syurutish shalah wa huwa raf'ul hadats dzakara syurut at-thaharah al-'asyarah. Iya, dan ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang syarat yang keempat dari syarat-syarat salat, yakni raf'ul hadats. Yakni di antara syarat salat nanti akan disebutkan seorang yang hendak salat hendaknya dia membersihkan dirinya dari hadas. Ya, hadas akbar dan hadas asghar. Dan ketika beliau menyebutkan syarat ini, beliau akan menyebutkan syurut at-taharah al-asharah. Ya, syarat bersuci yang 10. Ya, ketika beliau membahas tentang syarat yang keempat dari syarat apa namanya? As-shalah yakni al-wudu, beliau akan menyebutkan syarat apa namanya at-taharah yang 10. Qala wa furudul wudu as-sittah, dan beliau juga akan menyebutkan kewajiban-kewajiban wudu yang 6. Nanti akan disebutkan secara rinci. Qala wajibuhu atau wajibahu alladhi huwa tasmiyah ma'a dzikri. Iya, dan juga beliau akan menyebutkan kewajiban iya di dalam wudu, yakni at-tasmiyah ketika seorang ingat. Iya, ketika dia ingat. Qala wa nawaqidhihi 8. Dan juga beliau akan menyebutkan pembatal-pembatal wudu yang 8. Nah, ini ketika beliau menyebutkan tentang syarat yang keempat. Ya, jadi ketika beliau sudah sampai pada syarat yang keempat, ya beliau apa? Menyelingi dengan menyebutkan panjang lebar syarat wudu. Iya, baru setelah selesai semuanya kembali lagi kepada syarat salat yang 5. Ya, jadi beliau apa namanya menyebutkan secara rinci syarat wudu, kemudian setelah itu balik lagi menyebutkan syarat as-shalah. Qala rahimahullah wa fi kalamihi 'ala arkanis shalah fassara suratal Fatihah bi ikhtisarin wa syaraha al-fadhl istiftah wa tasyahud. Iya, dan ketika beliau membahas tentang rukun-rukun salat, iya, beliau di situ nanti akan menafsirkan surat Al-Fatihah. Iya, karena nanti disebutkan rukun as-shalah. Ya, di antaranya adalah qiraatul Fatihah, kemudian beliau menafsirkan surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir dalam risalah ini. Ya, di dalam risalah ini. Tapi apa? Beliau sebutkan tafsirnya secara ikhtisar, yakni dengan ringkas. Iya, tidak panjang lebar. Qala wa syaraha al-fadhl istiftah wa tasyahud. Ya, kemudian juga beliau menjelaskan ya mensyarah lafaz-lafaz istiftah dan juga lafaz-lafaz tasyahud. Dan ini yang akan disebutkan dalam risalah ini. Ya, sehingga kesimpulannya itu, ya, bahwasanya kitab ini menyebutkan tentang syurutus shalah dan arkanus shalah dan juga wajibat as-shalah. Naam, qala rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, syurut as-shalah. Iya, syarat-syarat as-shalah. Qala Syekh Muhammad Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, asy-syurutu jam'u syartin. Iya, asy-syurut kata beliau adalah jama' dari syartin. Qala wasy-syartu huwa alladhi yalzam min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. Iya, Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah beliau menyebutkan tentang definisi syarat. Iya, apa itu syarat? Iya, syarat kata beliau secara bahasa, atau beliau menyebutkan syarat, syurut itu jama' dari syarat. Iya, syartun. Iya, dan syarat secara bahasa ada yang menyebutkan al-alamah. Iya, alamah, tanda. Iya, dan mereka mengambil pada firman Allah Subhanahu wa taala, hal yang dzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Faqad jaa'a asyratuha ay alamatuha. Sehingga mereka menafsirkan mendefinisikan syarat secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Adapun secara istilah syarat kata beliau, huwa alladhi yalzam min adamihil adam. Ya, definisi syarat adalah dia adalah sesuatu yang kalau tidak ada maka tidak ada pula sesuatu yang disyaratkannya. Iya, nanti akan jelas dengan contoh. Iya, kalau tidak ada syarat maka tidak ada sesuatu yang harus ada dengan syarat. Qala wala yalzam min wujudihi wujud. Dan tidak mesti kalau syarat itu ada sesuatu yang disyaratkan tadi. Iya, sesuatu yang ada dengan syarat tadi. Ini definisi syarat yang beliau sebutkan. Dan maknanya kata beliau, qala wal ma'na, dan ini dengan contoh kata beliau, annahu yalzam min kaunil insan ghayra mutatahhir alla tashiha lahu shalah. Iya, tadi apa? Syarat adalah ma yal alladhi yalzam min adamihil adam. Kalau tidak ada syarat, ya tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak ada pula amalan yang disyaratkan dengan syarat tadi. Ya, contohnya di sini beliau sebutkan, ya syarat apa? Toharoh. Ya, toharoh. Dan amalan yang dituntut adanya syarat sebelum dilakukan apa? As-shalah. Ya, contohnya beliau di sini mencontohkan dengan sholat. Sehingga kata beliau, qala yalzam min kaunil insan ghayra mutatahhir alla tashiha lahu shalah. Iya. Konsekuensi dari seorang yang tidak bersuci, iya, dia tidak berwudu, dia tidak bersuci ketika hendak salat, maka apa hukum salatnya? Hukum salatnya tentunya apa? La tashih, tidak sah. Iya, hukum salatnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena tadi syaratnya tidak ada. Iya, syaratnya tidak terpenuhi. Sehingga ini makna la alladhi yalzam min adamihil adam. Ya, ketika tidak ada dan tidak terpenuhi syarat, maka tidak ada pula ya amalan yang diadakan dengan syarat tersebut. Ya, ini di sini apa? As-shalah. Ketika tidak ada taharah, maka tidak ada salat. Ya, tidak disebut salat ketika dia salat tanpa taharah. Qala wala yalzam min wujudihi wujud. Ya, wala yalzam min wujudihi wujud, nanti akan disebutkan. Qala li'anna syartus shalah at-taharah. Kenapa tidak sah salatnya seorang yang tidak bersuci? Iya, salat seorang yang tidak bersuci. Iya, meskipun dia apa? Dia lupa. Iya, seperti nanti akan disebutkan perbedaan antara syarat, rukun dan wajib. Iya, syarat kalau ditinggalkan meskipun dia jahilan au nasian, iya, karena dia tidak tahu, tidak mengerti hukumnya atau dia lupa, iya, maka tetap sholatnya tidak sah. Iya, sholatnya tidak sah karena hilang satu syarat dari syarat salat ibadah tersebut. Qala li'anna syartus shalah at-taharah, karena syarat sahnya sholat adalah taharah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Iya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas. Iya, seorang yang belum bersuci. Iya, dia belum berwudu. Tidak diterima salatnya sampai dia berwudu. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Iya, ini dalil bahwasanya apa? Syarat diterimanya salat adalah at-taharah. Dan untuk menjelaskan definisi tadi apa? Kalau taharah tidak ada dan tidak terpenuhi dan tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah, tidak ada. Iya, ini makna yalzam min adamihi al-adam. Kemudian wala yalzam min wujudihi wujud. Dan tidak mesti adanya taharah itu adanya salat. Iya, tidak mesti ketika seorang bersuci, iya, tidak mesti apa? Dia melakukan salat. Kenapa di sini kata beliau, qala wa qad yatawadda'ul insan thumma yuhdithu duna an yusalliya salatan bidzalikal wudu. Iya, dan kadang seseorang itu berwudu, iya, kemudian dia apa? Setelah berwudu dia berhadas tanpa melakukan salat dengan wudu tadi. Iya, dia wudu misalnya untuk salat maghrib. Iya, dia wudu apa? Misalnya jam 5. Iya, dia wudu jam 5. Iya, kemudian setengah 6 dia apa? hadas. Iya, dia batal wudunya tanpa dia sholat. Nah, sehingga apa? Tidak mesti ketika adanya wudu adanya as-shalah. Qala fala yalzam min wujudi taharah wujudu shalah. Maka tidak mesti, kata beliau, ketika adanya taharah itu ada as-shalah. Sehingga ini definisi yang beliau sebutkan dengan contoh. Iya, bahwasanya yang namanya syarat adalah sesuatu yang yalzam min adamihil adam. Iya, kalau tidak ada syarat tersebut maka tidak ada amalan yang ada dengan syarat. Qala wala yalzam min wujudi wujud, dan tidak mesti ketika ada dan terpenuhi syaratnya, tidak mesti di sana ada sesuatu yang disyaratkan tadi. Iya, salat misalnya tadi, tidak mesti ketika seorang bersuci berwudu itu dia pasti salat, tidak. Iya, kenapa? Karena bisa jadi dia berhadas atau bisa jadi dia ada mawani' yang lainnya yang dengannya dia tidak melakukan salat. Nah, ini yang beliau sebutkan hafizahullah taala Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Qala rahimahullah taala qauluhu, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kita baca satu dari syarat as-shalah, kata beliau, qala qauluhu asyartul awwal, iya, syarat yang pertama. Iya. Jadi kita paham tadi yang namanya syarat tadi definisinya dan pengertiannya tadi. Kalau tidak ada maka tidak ada amalan yang harus dipenuhi dengan syarat tadi. Kalau ada, tidak mesti ada amalan tersebut karena bisa jadi ada penghalang-penghalang yang lain. Qala syartul awal, syarat yang pertama, kata beliau, adalah al-Islam. Iya, syarat yang pertama dari syarat as-shalah adalah al-Islam. Qala wa dhidduhu al-kufru, dan lawan dari al-Islam adalah al-kufr, ya, kekufuran. Sehingga diantara syarat al-Islam as-shalah adalah dia adalah seorang muslim. Iya, syarat wujub as-shalah adalah dia seorang muslim. Iya, lalu bagaimana dengan seorang kafir? Iya, seorang yang kafir, kata para ulama, mereka meskipun mereka tidak diterima amalan mereka ketika mereka kufur, tapi mereka tetap diazab, iya, disiksa nanti di yaumul qiyamah atas kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan ketika di dunia. Iya, ketika mereka di dunia. Jadi meskipun tidak diterima, tapi tetap mereka, kata para ulama, mukhatabun bifuru'i syari'ah. Mereka tetap diperintahkan dan mereka disiksa ketika mereka meninggalkan kewajiban. Ya, kewajiban salat, kewajiban zakat dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban, iya, yang Allah wajibkan kepada seorang hamba. Ya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudatsir. Iya, ketika ketika mereka mengatakan masalakakum fi saqar. Ya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Di antara yang mereka menyebutkan qalu lam naku minal musallin. Iya, dulu kami di dunia bukan termasuk orang-orang yang menunaikan salat. Iya, ini di antara dalil yang disebutkan bahwasanya seorang yang kafir itu dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia tinggalkan dari kewajiban-kewajiban ketika di dunia. Ya, ketika mereka mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka melakukan suatu amalan, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih dalam keadaan kafir. Sehingga kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wal kafiru amaluhu mardudun walau amila ayya amalin, iya, walau amila ayya amalin. Dan seorang yang kafir itu amalannya mardud, iya, amalannya tertolak, iya, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika seorang kafir dia mengamalkan suatu amalan kebaikan, iya, suatu amalan saleh, sedekah, iya, atau amalan yang lainnya, haji, umrah atau yang lainnya, dalam keadaan dia masih kafir, iya, sama saja dia seakan-akan tidak melakukan amalan tersebut. Iya, kenapa? Karena amalan tersebut tidak dilandasi dengan keimanan, tidak dilandasi dengan keislaman, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau amila ayya amal, meskipun dia mengamalkan dengan amalan apa saja. Iya, orang yang kafir meskipun dia bersedekah, iya, dengan emas yang sebesar Gunung Uhud, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya, yakni dalil bahwasanya amalan yang dilakukan oleh seorang kafir itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Wa qawlihi ta'ala, atau wa qawluhu ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Iya. Sehingga ini di antara dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bahwasanya amalan yang dilakukan seorang yang kafir, iya, ketaatan, ibadah, itu semuanya tertolak, semuanya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala tadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17 dan dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makana lil musyrikin ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ya, tidaklah pantas, tidaklah sepantasnya bagi seorang orang-orang musyrikin untuk mereka memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka masih dalam keadaan kufur, ya, mempersaksikan terhadap diri-diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka-mereka lah yang gugur, hapus, dan juga apa namanya, rusak amalan-amalan mereka, dan di dalam neraka mereka, mereka kekal. Ya, syahid di sini Allah menyebutkan ulaika habitat a'maluhum, orang-orang yang hancur amalan mereka disebabkan perbuatan kufur dan perbuatan syirik mereka. Qala wa qawlihi ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan tambahkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan di dunia, iya, dari amalan-amalan yang mereka lakukan, maka kemudian kami pun jadikan amalan tersebut bagaikan habaan mangthura, yakni debu-debu yang berterbangan, iya, amalan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya. Bahkan mereka apa? Telah membuat capek saja, membuatlah diri-diri mereka, dikarenakan amalan yang mereka amalkan tidak dilandasi dengan keimanan dan tidak dilandasi dengan keislaman. Ya, sebagaimana tentunya yang telah ma'ruf bahwasanya di antara syarat diterimanya amalan adalah yang pertama adalah al-ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang musyrik, ya, seorang yang kafir, ya, tidak ada pada mereka keikhlasan. Ya, tidak ada pada diri mereka keikhlasan. Kemudian syarat yang kedua tentunya adalah mutaba'ah lir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sebagian para ulama ketika menafsirkan, iya, firman Allah subhanahu wa ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura, ini kata mereka bisa jadi dikarenakan adamul ikhlas, ya, tidak adanya keikhlasan ketika mereka beramal, dan bisa jadi karena hilangnya syarat yang kedua yakni mutaba'ah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan suatu amalan yang tidak ada bimbingannya, tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan mereka yang mereka lakukan yang mereka anggap sebagai amal saleh padahal itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, ini syarat yang pertama dari syarat as-shalah yakni al-Islam. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Beliau menyebutkan syarat yang berikutnya adalah al-aqlu wa dhidduhu al-junun. Namallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.